Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Amma ba'd. Insyaallah kita lanjutkan pelajaran kita pada kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah berhubung Al-Ustaz Abu Luqman hafizallah beliau berhalang, maka ana yang mengganti waktu beliau sekarang insyaallah, yaitu dengan mengisi kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Tapi pada pertemuan terakhir kita telah selesai dari hadis yang ke-6 dan insyaallah kita akan membaca dan mempelajari hadis yang ke-7. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى عن أبي رقية تميم بن أوس الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدين النصيحة قلنا لمن يا رسول الله قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم رواه مسلم. Inilah hadis yang ke-7 yang tertera, yang ditulis oleh Imam An-Nawawi rahimahullah dalam kitab beliau Al-Arba'in An-Nawawiyah. Dari hadis Abi Ruqayyah Tamim bin Aus Ad-Dari radhiyallahu anhu, kunyah beliau Abu Ruqayyah. Bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ad-dinun nasihah." Ad-din, agama itu adalah nasihat. Agama ini terbangun di atas nasihat. Seluruh agama itu dibangun di atas an-nasihah. Maka para sahabat radhiyallahu taala anhum bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam meminta penjelasan lebih rinci lagi. Liman ya Rasulullah, nasihat kepada siapa ya Rasulullah? Qala lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimina wa 'ammatihim. Nasihat untuk Allah, nasihat untuk kitabnya, untuk kitabullah, dan nasihat untuk rasul-rasulnya, serta nasihat untuk a'immah al-muslimin, pemerintah dan para ulama kaum muslimin, wa ammatihim, dan juga sebagai nasihat untuk seluruh umat, sebagai nasihat untuk seluruh al-am, seluruh manusia. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala. Tapi kita baca penjelasan asy-syarh Asy-Syaikh Al-Utsaimin rahimahullah. Qala asy-syarih Al-Uthaymin rahimahullah qawluhu an Abi Ruqayyata hadhi kunyatun biuntha. Abu Ruqayyah, ini adalah nama salah seorang sahabat, dan ini adalah nama kunyah. Nama asli beliau adalah Tamim bin Aus Ad-Dari. Kunyah ini dengan nama perempuan. Ruqayyah adalah nama perempuan. Kebanyakannya yang namanya kunyah Abu Fulan atau Ummu Fulan, kebanyakannya yang namanya kunyah itu dengan menggunakan anak laki-laki, dengan anak laki-laki. Tetapi boleh saja seseorang berkunyah dengan kunyah wanita, anak perempuannya, atau dia belum memiliki anak tetapi dia sudah menggunakan nama kunyah, maka ini tidak mengapa. Kemudian kata Syekh Al-Utsaimin, wa qad takunu bi ghairi al-insani ka Abi Hurairah, dan juga terkadang kunyah itu bisa dinisbahkan kepada selain manusia seperti Hurairah, Hurairah yang artinya kucing. Fa Abu Hurairah radhiyallahu anhu istahara bi hadhihi al-kalimah, bi hadhihi al-kunyah ushtuhira bihadihil kunyah min ajli annahu kana ma'ahu hirratun alifaha wa alifathu fakunniya Abu Hurairah. Contohnya seperti Abu Hurairah, yang artinya Hurairah kucing. Abu Hurairah dijuluki dengan kunyah Hurairah disebabkan beliau memiliki seekor kucing yang beliau sangat cinta, suka terhadap kucing tersebut, dan juga kucing itu senang dan suka kepada Abu Hurairah, sehingga beliau masyhur dan dikenal dengan Abu Hurairah. Inilah faedah tentang al-kunyah. Jadi kunyah itu kebanyakannya dengan menggunakan anak laki-laki, tetapi hukumnya boleh saja menggunakan anak perempuan. Para sahabat banyak diantara mereka yang berkunyah dengan anak perempuan, dengan nama perempuan. Dan juga terkadang dikunyahi dengan nama selain nama manusia, seperti kucing atau lakop-lakop yang selainnya. Qala anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala ad-dinun nasiha. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ad-dinun nasiha. Ad-din mubtada. Sekarang Syekhul Utsaimin akan menjelaskan faedah dalam sisi bahasa, dari sisi bahasa. Ad-din an-nasiha. Jumlah ad-din an-nasiha ini adalah jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah. Yang namanya jumlah dalam bahasa Arab itu ada dua macam, ismiyah dan jumlah fi'liyah. Jumlah ismiyah adalah jumlah yang terdiri dari mubtada dan khabar. Adapun jumlah fi'liyah yaitu yang terdiri dari fi'il dan fa'il. Maka ad-din an-nasiha ini adalah jumlah ismiyah, mubtada dan khabar. Mana mubtadanya? Mubtadanya adalah ad-din. Ad-din mubtada. An-nasiha khabar. Kemudian ad-din dan an-nasiha, mubtada dan khabar di situ sama-sama ma'rifah, sama-sama ma'rifah. Ma'rifah sudah diketahui. Ad-din pakai al. Kemudian an-nasiha pakai al pula. Maka ini menunjukkan ma'rifah. Dan di sana ada faedah dari sisi balaghah, retorika bahasa. Para ulama mengatakan, idza kana al-mubtada'u ma'rifatan wal khabaru ma'rifatan kana dhalika min turuqil hasri. Kata para ulama, jika mubtada dan khabar itu sama-sama ma'rifat, sama-sama ma'rifah, maka di sana terdapat pembatasan dan kekhususan. Maka ini merupakan bentuk pengkhususan dan pembatasan. Pengkhususan dan pembatasan. Jadi ad-dinu nasiha itu seperti ucapan seseorang, mad-dinu illa an-nasiha. Tidaklah ada agama itu kecuali dibangun dengan an-nasiha. Maksudnya seperti itu. Jadi pembatasan, kekhususan, bahwa din ini semuanya adalah nasihat. Kemudian qala Syekh Al-Utsaimin, wa qawluhu ad-dinu ya'ni bidzalika dinul amal. Ad-din ada dua macam. Ad-din itu ada dua macam. Din amal dan din jaza. Din amal dan din jaza. Din jaza itu adalah din yaumul qiyamah, yaumul qiyamah. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin ini adalah din al-jaza, hari pembalasan, hari pembalasan, yakni hari yaumul qiyamah, yaumul akhir. Adapun din yang kedua adalah dinul amal. Dinul amal yaitu yang terdapat dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wa raditu lakumul islam dina, dan aku ridha untuk kalian Islam itu sebagai agama kalian, sebagai agama kalian. Inilah yang dimaksud dengan din al-amal, dinul amal. Dan yang dimaksud dari hadis ad-dinun nasiha, yang dimaksud ad-din dalam hadis ini adalah din al-amal, bukan din yaumul qiyamah, tetapi din al-amal, jenis agama yang kedua atau din yang kedua. Qala wan nasiha bima'na ikhlasus syai. Apa makna an-nasiha? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ad-din adalah nasihat. Apa yang dimaksud dengan an-nasiha? Yang dimaksud dengan an-nasiha adalah ikhlas asy-syai, memurnikan sesuatu. Memurnikan sesuatu. Tauhid, memurnikan agama ini, ibadah untuk Allah Subhanahu wa taala, memurnikan amalan yang dia kerjakan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dimaksud dengan an-nasiha. Jadi yang dimaksud an-nasiha adalah memurnikan sesuatu. Qala wa abhama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam liman takunu an-nasiha. Kemudian Syekh Al-Utsaimin rahimahullah beliau memberikan penjelasan dan memberikan faedah pula tentang metode penyampaian seorang muallim, penyampaian Rasul sallallahu alaihi wasallam terhadap para sahabatnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyamarkan kepada para sahabat tentang nasihat itu ditujukan kepada siapa. Jadi pertama Rasul mengatakan agama itu adalah nasihat global saja, sehingga para sahabat ingin tahu kepada siapa nasihat itu ditujukan, sehingga para sahabat akhirnya bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, liman ya Rasulullah, kepada siapa nasihat itu ditujukan. Kata Syekh Al-Utsaimin, dari penyampaian yang seperti ini terdapat faedah. Terdapat faedah yaitu menyampaikan secara global terlebih dahulu, tidak dirinci, sehingga orang yang mendengar dia ingin tahu apa maksudnya. Metode yang seperti ini kata Syekh Al-Utsaimin, arsakh fi dhihn, lebih kuat untuk difahami, lebih kuat untuk diingat. Metode yang seperti ini adalah metode yang bagus dalam pengajaran, sehingga seseorang akan lebih mengingat daripada jika langsung disampaikan rinci, langsung disampaikan dengan rinci agama itu demikian dirinci sekaligus, maka ini kurang masuk dan kurang kuat, kurang kokoh pemahaman yang seperti ini. Sehingga Rasulullah SAW sengaja beliau memberikan ucapan yang global. Oleh karena itu Rasul memberikan ucapan yang global agar para sahabat bertanya, ingin tahu apa yang dimaksud dengan ad-dinun nasihat tersebut, nasihat yang ditujukan kepada siapa. Sehingga metode yang seperti ini adalah metode yang bagus dalam pengajaran, sehingga hal itu akan lebih masuk dan lebih kokoh bagi seseorang yang mendengarnya. Kemudian dalam riwayat yang lain, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengulangi jumlah ad-dinun nasiha 3 kali. Beliau mengatakan ad-dinun nasiha, ad-dinun nasiha, ad-dinun nasiha. Kemudian para sahabat bertanya, liman ya Rasulullah, kepada siapa wahai Rasul? Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, lillahi wa li kitabih wa li rasulih wa li a'immatil muslimina wa 'ammatihim. Yang pertama adalah nasihat untuk Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dimaksud nasihat untuk Allah Subhanahu wa taala? Yang dimaksud nasihat untuk Allah yaitu terkandung 2 perkara. Ada 2 perkara. Yang pertama, nasihat untuk Allah yakni yang pertama adalah mengikhlaskan ibadah untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan bentuk nasihat kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu mengikhlaskan amalan ibadah yang kita lakukan untuk Allah Subhanahu wa taala semata. Al-thani, asyhadatu lahu bil wahdaniyah fi rububiyyatihi wa uluhiyyatihi wa asma'ihi wa sifatihi. Perkara yang kedua dari makna nasihat untuk Allah yaitu asyhadah lahu, kita bersaksi, persaksian seorang hamba bil wahdaniyah fi rububiyyatihi, atas keesaan Allah Subhanahu wa taala dalam rububiyahnya, dalam rububiyah, bahwa Allah Subhanahu wa taala dialah satu-satunya yang menciptakan dan mengatur seluruh alam ini. Dialah satu-satunya zat yang mampu untuk mengatur alam semesta ini. Dan juga bersaksi dengan keesaan Allah Subhanahu wa taala dari sisi al-uluhiyah, dari al-uluhiyah, yaitu dialah satu-satunya zat yang berhak untuk diibadahi. Wa asma'ihi wa sifatihi, dan juga bersaksi atas keesaan Allah Subhanahu wa taala dari al-asma' wa sifat, dari nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Jadi seorang hamba mempersaksikan keesaan Allah Subhanahu wa taala dalam rububiyahnya, dalam uluhiyah Allah Subhanahu wa taala, dan dalam asma' dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Qala wali kitabihi, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, nasihat yang kedua yaitu ditujukan kepada, tadi yang pertama kepada Allah. Apa maksudnya nasihat kepada Allah? Yaitu mengikhlaskan ibadah kepada Allah dan mempersaksikan rububiyah, uluhiyah dan asma' dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah nasihat ditujukan kepada kitabnya, kepada kitab Allah Subhanahu wa taala, yaitu Al-Qur'an. Dan nasihat terhadap kitab itu terkandung beberapa perkara. Apa makna nasihat kepada kitab Al-Qur'an? Terkandung beberapa perkara. Al-awwal, perkara yang pertama, adzabbu anhu, membela Al-Qur'an, membelanya. Bi ayya dzubbal insanu anhu tahrifal mubtilin, yakni seorang hamba membela kitabullah dari penyelewengan, penyelewengan orang-orang ahlul batil, orang-orang yang merusak. Wa yubayyin butlanu tahrifin, tahrifi man harraf. Dan juga termasuk bentuk nasihat kepada kitab Allah, kepada Al-Qur'an, yaitu menjelaskan kebatilan-kebatilan orang-orang yang menyelewengkan makna-makna Al-Qur'an. Menjelaskan kebatilan, penyelewengan orang-orang yang menyelewengkan makna-makna ayat-ayat Al-Qur'an. Kita harus membelanya, membela Al-Qur'an dengan menjelaskan kepada umat tafsir yang hak, yang didasari dengan dalil dari Al-Qur'an dan Sunnah dan pemahaman para salafus saleh. Dan kita jelaskan pula kebatilan-kebatilan yang dilakukan oleh ahlul bid'ah, yang dilakukan oleh orang-orang yang menyelewengkan makna-makna ayat Al-Qur'an. Maka ini merupakan bentuk pembelaan seorang hamba dan merupakan bentuk nasihat seorang hamba terhadap Al-Qur'an. Kemudian ats-tsani, perkara yang kedua, nasihat kepada kitab itu mengandung perkara yang kedua, tasdiqu khabarihi tasdiqan jaziman la muryata fi. Termasuk bentuk nasihat kepada kitab Al-Qur'an yaitu membenarkan seluruh kabar yang terdapat dalam Al-Qur'an dengan pembenaran yang yakin, seyakin-yakinnya, tidak ada keraguan padanya. Falau kadzdzaba khabaran min akhbaril kitab lam yakun nasihan, jika ada seorang yang mendustakan satu kabar saja yang terdapat dari Al-Qur'an, maka dia belum melaksanakan, merealisasikan nasihat kepada Al-Qur'an tersebut. Demikian pula orang yang ragu terhadap khabar yang terdapat dalam Al-Qur'an, maka dia hakikatnya belum beriman terhadap Al-Qur'an. Qala tsalits, kemudian makna kandungan an-nasihah li kitabih, imtithalu awamirih, mengerjakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala yang terdapat dalam Al-Qur'an. Fama warada fi kitabillahi min amrin famtathilhu fa illam tamtathil lam takun nasihan. Yani seorang hamba harus dalam rangka menjalankan an-nasihah untuk Al-Quran, yaitu dia mengerjakan, mengamalkan perintah-perintah Allah subhanahu wa ta'ala yang Allah perintahkan dalam Al-Quran, dan menahan diri dari perkara-perkara yang Allah larang dalam Al-Quran. Jika kita tidak bisa melakukan hal tersebut, kita tidak mau menahan diri atau kita tidak mau melakukan perintah yang Allah perintahkan dalam Al-Quran, maka kita masih belum mengamalkan nasihat terhadap Al-Quran. Ini makna an-nasihat terhadap Al-Quran. Kemudian kandungan yang keempat, kandungan yang berikutnya adalah ijtinabu ma naha'an. Yang sudah disebutkan tadi, ya, ini menahan diri dari perkara-perkara yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala yang terdapat dalam Al-Quran. Kemudian al-khamis, yang kelima, antu'mina bi'anna ma tadammanahu minal ahkami huwa khairul ahkam. Seorang mukmin yang beriman kepada Allah dan Rasulnya harus mengimani bahwa apa saja yang terkandung dalam Al-Quran dari hukum-hukum, maka itu merupakan sebaik-baiknya hukum. Bahwa hukum yang terdapat dalam Al-Quran adalah sebaik-baik hukum. Wa annahu la hukma ahsanu min ahkamil Qur'an. Bahwa tidak ada hukum yang lebih bagus dan lebih baik daripada hukum Al-Qur'an. As-sadis an tu'mina bi anna hadzal Qur'an kalamullah. Kandungan makna an-nasihah terhadap Al-Qur'an, bahwa yang keenam adalah beriman bahwa Al-Qur'an ini merupakan ucapan Allah subhanahu wa ta'ala. Ucapan ya Allah ucapkan. Kita harus mengimani bahwa Al-Quran merupakan kalamullah, sifat Allah subhanahu wa ta'ala, dan beliau Allah subhanahu, dan dia Allah subhanahu wa ta'ala memiliki sifat al-kalam. Allah bisa berbicara dengan ucapan yang ada suaranya, ada hurufnya, berbicara hakiki, berbicara Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi yang harus diingat, tidak seperti bicara makhluk. Tidak boleh kita ketika mendengar sifat Allah, kita langsung mengkiaskan, menyamakan, langsung kita menggambarkan seperti ini bicaranya Allah. Maka ini tidak boleh. Ini bukan akidah ahlu sunnah wal jamaah. Allah berbicara, tetapi bicaranya Allah tentu beda dengan bicaranya makhluk. Sesama makhluk saja, satu dengan yang lain, bicaranya berbeda. Bicara hewan dengan bicara kita, beda. Bagaimana mungkin kita menyamakan Allah subhanahu wa ta'ala dengan bicara manusia? Maka di sini terdapat rad, terdapat bantahan terhadap Al-Jahmiyah, sekelompok sempalan yang disebut dengan Al-Jahmiyah. Mereka yang mengatakan bahwa Allah tidak memiliki sifat bicara. Allah tidak memiliki sifat bicara. Kata mereka, kalau Allah berbicara berarti harus ada lidahnya, harus ada tenggorokannya, berarti sama seperti makhluk. Maka ini ucapan yang batil. Oleh karena itu mereka mengingkari seluruh sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala, dan Allah itu tidak ada sifat sama sekali. Allah tidak memiliki sifat. Ini ucapan Jahmiyah. Dan juga terdapat bantahan terhadap Asy'ariyah. Taib. Wa talaqqahu Jibril min Allahi azza wa jal wa nazala bihi ala qalbin nabi sallallahu alaihi wasallam liyakuna minal mundirin bilisanin arabiyyin mubin. Allah berbicara dan Jibril mendengar ucapan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Jibril menurunkan wahyu tersebut, menurunkan kalamullah tersebut kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bicaranya Allah subhanahu wa ta'ala itu didengar oleh Jibril. Kemudian Jibril alaihi salam menyampaikan apa yang diucapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala itu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi hakikat bicaranya Allah itu hakikat, tidak sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Asy'ariyah. Sebagian orang yang kelompok yang disebut dengan Al-Asy'ariyah, mereka mengatakan bahwa ucapan Allah itu dalam dirinya. Allah itu berbicara tetapi di dalam hatinya. Seperti seseorang, orang yang bisu, orang yang tidak bisa bicara, dia cuma bisa bicara di hatinya. Kemudian kata mereka, Allah mengilhamkan kepada Jibril sehingga Jibril tahu apa yang dimaksud oleh Allah, dan kemudian Jibril datang kepada Rasul dan menurunkan wahyu tersebut tanpa bicara hakikat. Allah bukan bicara hakiki. Ini kata sebagian kelompok yang disebut dengan Al-Asy'ariyah, yang suka menyelewengkan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi mereka mengkiaskan, menyamakan Allah itu seperti orang bisu, tidak bisa berbicara, sehingga Jibril faham, oh Allah ingin seperti ini. Kemudian baru Jibril menyampaikan kepada Rasulullah SAW. Kata mereka, tidak ada suaranya Allah bicara, tidak ada suara, tidak ada huruf. Jadi bicara cuma di dalam hati. Maka ini merupakan aib, merupakan pelecehan yang dilakukan oleh orang-orang tersebut terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Maka akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwa Allah berbicara memiliki sifat al-kalam, dan Allah berbicara dengan kalam yang ada huruf dan ada suaranya. Hakikat Allah berbicara dengan hakiki, kemudian Jibril menyampaikan ucapan Allah subhanahu wa ta'ala tersebut kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bilisanin arabiyyin mubin, dengan bahasa Arab yang jelas. Inilah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kita lanjutkan pembahasan kita pada pertemuan yang akan datang bi'idznillah. Wassallallahu wasallam wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.